إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, terakhir sampai pembahasan tentang babu taqidi rak'atain as-subhi, bab tentang sunnah ditekankan mu'akkadah dua rakaat sebelum salat subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi alaihi salatu wasalam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa raq'atain qabla al-ghadati, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam kana la yad'u, beliau tidak meninggalkan arba'an qabla adh-dhuhri, empat rakaat qabla zuhur, wa raka'atain qabla al-ghadat, dan dua rakaat sebelum salat subuh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Yang berikutnya, wa anha qalat لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah beliau menjaga keberlangsungan satu salat melebihi dari dua rakaat sebelum salat subuh dari salat-salat yang sunnah. Kita tahu bahwa salat secara umum disebut dengan nafilah, salat sunnah. Di antara sekian banyak salat sunnah yang ada, yang paling beliau jaga keberlangsungannya adalah dua rakaat sebelum salat subuh. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa anha juga disebutkan dari Aisyah qala raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Warahu Muslimun disebutkan dalam riwayat Muslim atau dalam sebuah riwayat yang lainnya, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Walahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat sebelum subuh itu keduanya lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Ini semua menunjukkan kepada sunnah muakkadahnya, sunnah yang ditekankan untuk kita menjaga keberlangsungannya adalah salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Bisa disebut dengan dua rakaat sebelum fajar, bisa disebut dengan dua rakaat sebelum subuh. Karena fajar yang dimaksudkan di sini adalah sudah masuknya waktu salat subuh. Bukan salat fajar sebelum timbulnya fajar. Sebelum fajar datang, qabliyah fajar berarti sebelum masuk subuh. Itu salah. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar yang pertama muncul adalah fajar kadzib. Fajar yang itu dusta. Dikatakan dusta karena seakan-akan telah masuk waktu subuh, tapi ternyata belum. Dikatakanlah itu fajar yang dusta. Ketika muncul fajar yang berikutnya, dikatakan fajar yang shadiq. Fajar yang jujur, yang benar. Karena memang ketika munculnya fajar shadiq itu, telah masuk waktu sholat subuh. Bagaimana tandanya perbedaan antara fajar kadzib dan fajar shadiq? Fajar kadzib adalah fajar yang nampak cahayanya menjulang ke atas. Sehingga kalau kita perbandingkan dengan gerakan contoh seperti ini bumi, ini matahari dari arah timur. Kalau dari arah barat, mati kabeh pak. Karena itu kiamat. Ini matahari di arah timur. Tenggelam dari barat, kemudian ya'ti syams bil masyriq. Allah mendatangkan matahari di arah timur. Begitu matahari naik ke sana, cahayanya langsung ke atas. Masih gelap, tapi matahari sudah mulai. Cahayanya putih, menjulang ke atas. Naik sedikit, bertambah lagi, cahayanya merebak dari arah utara ke selatan di ufuk timur. Ufuk itu arah. Nampak putih menjulang ke arah utara dan selatan. Berarti matahari sudah agak naik sedikit. Naik terus, ini sudah masuk waktu subuh. Nah, setelah masuk waktu subuh, sampai ditegakkannya sholat subuh, dua rakaat itu ada padanya. Rakaatul fajri, yakni dua rakaat sebelum sholat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat, walahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dua rakaat ini lebih aku cintai dari dunia beserta isinya, daripada dunia semuanya. Nah, begitu naik terus, begitu tolak, muncul matahari, berhenti waktu salat subuh, sudah terang. Tetapi matahari belum muncul. Begitu muncul, makurna syaitan, diikuti oleh dua tanduk syaitan. Di saat itu dilarang kita untuk melakukan ibadah salat. Waqtul manhi'an, waktu yang dilarang untuk kita melakukan ibadah salat. Tunggu matahari terbit, ala qardi rumhin, naik sampai setinggi tombak. Kalau orang berada di laut, dataran yang rata laut itu, atau padang pasir yang rata, akan nampak matahari muncul, muncul terus naik setinggi tombak, kurang lebih setinggi manusia, 1.5 atau 2 meter. Itu kurun waktunya kurang lebih 15 menit. Atau 10 sampai hingga 15 menit. Biarkan matahari naik atau terlihat di atas rumah-rumah kaum muslimin. Itu waktu syuruk. Kemudian naik ke atas terus sampai duha dan sampai zawal. Itu gerakan matahari. Matahari yang berputar ataukah bumi yang mengutari, yang mengitari matahari? Matahari yang memutari, yang mengelilingi bumi. Adapun yang ditulis di buku-buku ilmuwan itu salah. Oh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari arah timur dan ghurub syams fil maghrib, tenggelamnya matahari dari arah di arah barat. Maka Ibrahim mengatakan datangkan olehmu matahari dari arah barat. Ini menunjukkan bahwa matahari yang bergerak, bukan bumi yang bergerak. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk pada satu hadis lagi. Akan kita bacakan keterangan Syekh Ibn Taimin tentang hal ini insyaAllah. Wan Abi Abdullah Bilal Ibn Rabah radhiyallahu an. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليؤذنه أو ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالحروج فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما رواه أبو داود بإسناد حسن. Dari أبي عبد الله بلال ابن أبي رباح muadzinnya Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau ini muadzin di Masjid Nabawi Bilal. Anu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yu'adzinahu bisalah al-ghadat. Bilal datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam meminta izin untuk azan subuh. Untuk azan subuh. Fasyaghalatu Aisyatu Bilalan, tetapi Aisyah menyibukkan Bilal dengan bertanya satu permasalahan kepada Bilal sehingga Bilal terhalangi untuk segera azan subuh hatta asbaha jiddan sampai masuk waktu subuh sekali, begitu kalau bahasa kitanya, sampai pagi banget bahasa kitanya. Kalau sekarang ini masih ghalas. Lail ghalas kemudian subuh. Yani subuh jiddan. Ghalas itu apa, Pak? Ghalas itu panjenengan karena ini ada faktor lampu jelas wajahnya. Tapi kalau kita sekarang ini di bawah pohon itu mamanya yang gelap-gelap. Nampak tubuh orang tetapi tidak nampak wajahnya. Siapa orang ini? Itu namanya waktu malam tetapi sudah masuk waktu subuh. Namanya ghalas. Bukan karena faktor cahaya matahari, tetapi karena faktor bukan karena faktor lampu, tapi karena faktor memang sudah gak terang situasinya. Panjenengan teng sabin umpamanipun. Bar subuh langsung sawah. Nang sawah penonton tiang, Pak. Siapa kaya ana wong? Maling apa ya? Wah. Palingannya tanggane dewek, Pak. Kowe. Nah, ini namanya kelihatan orang tetapi tidak nampak wajah. Itu waktu subuh. Bisa dipahami? Kalau matahari naik lagi sudah jelas orangnya, tapi masih waktu subuh. Belum matahari terbit. Contoh memang jam 5 seperempat, matahari sudah agak terang, cahaya putih nampak, orang sudah nampak, oh kowe, mau ini siapa yang ngontai ini, bayi matahari ini munggah sedikit mani itu diketon, maling apa tangannya dewek, oh tangannya. Paham kata kaum muslimin. Nah, di saat itu, Bilal hendak azan, tetapi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Bilal satu permasalahan, satu hal. Sampai asbah jiddan, pagi sekali bukan jam 8, Pak. Bukan jam 9, itu agak siang. Pagi sekali, ya sekalian inilah. Sudah berlalu dari waktu subuh beberapa saat. Faqama Bilalun fadanahu bisalat. Maka Bilal segera mengumandangkan azan subuh. Fatabahu adanahu, dan beliau segera untuk menunaikan qomat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar-keluar dari rumahnya. Falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pagi banget, matahari sudah agak meninggi. Ini Rasul kok tidak keluar-keluar untuk mengimami. Adanya sudah terlambat. Kemudian ditunggu qomat tidak datang-datang. Ini kejadian di waktu itu. Ya, kalau masjid kita ini juga memiliki kebiasaan seperti itu. Adzan jam 4 lebih 3 menit sekarang ya. Sampai 5 menit. Qomatnya setengah jam. Benek dikomati segera. Nah korat tesi mulut maning. Ini masjid unik. Tapi ya tidak apa-apa. Memberikan kesempatan orang untuk sholat qobliyah subuh. Ya, sehingga saya juga jauh-jauh bisa qobliyah subuh. Insyaallah khair. Walaupun mandan telat sholatnya. Nah, kejadian itu menjadikan sebagai pelajaran. Ada apa? Nabi kok terlambat banget. Tidak segera-segera keluar dari rumah menuju ke masjid guna mengimami. Bisa ada satu kejadian. Bilal melanjutkan kisahnya. Falamma kharaja shalla binnas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau masuk ke dalam masjid, beliau pun mengimami salat subuh berjamaah dengan manusia yang ada. Fakhbarahu anna Aisyata syaghalathu. Kemudian Rasul mengabarkan adanya kejadian ini tadi. Tadi itu Aisyah istri beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Bilal sehingga Bilal tersibukkan untuk memberitahukan apa yang ditanyakan oleh Aisyah sampai terlambat azan subuh. Terlambat yakni sudah masuk waktu subuh namun belum kunjung adzan. Kan ada pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Faqala yani Nabi wa annahu atta alaihi bil khuruj. Dan juga Aisyah bertanya kepada Rasul sesuatu hal sehingga memperlambatkan untuk keluar. Dan di saat itu ada satu hal yang berkaitan dengan dua rakaat sebelum subuh. Nabi memberitahukan, faqala yani Nabi, inni kuntu raka'tu raka'atil fajr. Aku barusan sholat dua rakaat sebelum fajar. Jadi dua rakaat sebelum subuh. Dilakukan setelah adzannya Bilal. Adzannya Bilal sudah terlambat. Kemudian baru Rasulullah SAW melakukan dua rakaat sebelum sholat subuh. Faqala ya Rasulullah innaka asbahta jiddan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau asbahta jiddan, engkau melakukan salat subuh kali ini sudah pagi sekali. Sudah pagi sekali, tapi bukan berarti keluar dari waktu salat. Salat subuh panjang waktunya sampai syuruk. Kalau sekarang ini di jadwal syuruknya itu atau tuluk syams 5 lebih 21. Saya kemarin lihat atau 5 lebih 25. Mungkin jam segini ini sudah terang. Sudah nampak langitnya putih. Inna kasbahta jiddan. Wahai Nabi, engkau melakukan salat subuh kali ini sudah pagi sekali. Faqala law asbahtu akthar mimma asbahtu. Kalau seandainya terjadi aku lebih pagi lagi daripada ini, la raqa'tuhuma, aku tetap akan melakukan salat dua rakaat sebelum subuh. Wahsantuhuma, dan aku akan memperbagusi dan memperindah dua rakaat sebelum subuh. Ini menunjukkan apa? Beliau mementingkan ibadah salat qabliyah subuh. Dua rakaat nilainya sangat besar. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita bacakan sedikit keterangan Al-Imam Nawawi dalam syarah keterangannya Syekh Ibnu Taimin dalam syarah beliau terhadap kitab ini. Qala syaikh fi babi, qala muallifun An-Nawawi rahimahullah taala fi babi ta'kidi raka'atay as-subh. Bab ini berjudul ditekankannya dua rakaat sebelum subuh. Ini sunnah muakkadah. Yani sunnah al-fajri. Tamtazu sunnah al-fajri wa hiya raka'ata qabla as-salati bi umur. Salat dua rakaat sebelum subuh itu teristimewakan dibandingkan dengan salat-salat qabliyah atau salat-salat sunnah yang lain dengan beberapa hal. Ada pembedanya. Ada keistimewaannya tersendiri dua rakaat qabliyah subuh dibandingkan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Yang pertama, annahu yusannu takhfifuha, disunnahkan dua rakaat sebelum subuh untuk dilakukan dengan ringan. Bacaannya yang ringan. Ringan dalam hal ini bukan ringan berarti ngebut tanpa tumaknina, bukan. Ringan di sini adalah bacaannya pendek. Tetap membaca iftitah, al-fatihah, apalagi rukun dalam salat. Kemudian bacaan suratannya pendek. La'atalaha al-insan lakana mukhalifan li sunnah. jikalau ada orang yang melakukan sholat qabliyah subuh, dia memperpanjang bacaannya, itu menyalahi sunnah. Bagaimana kalau kita ini enggak subuh dan enggak yang lainnya pendek, Pak, karena hafalannya ya mumungan. Kita pendek karena faktor lain. Faktor memang orang betah suwe. Nah, sing penting kan rakaat pendek, apalagi subuh kebeneran banget ya. Malah pendek niku. Sehingga dua rakaat sebelum subuh disunahkan untuk kita meringankannya, tidak berlama-lama. Bal yukhaffaf hatta kanat Aisyah radhiyallahu anha taqul innahu yukhaffifu feehima hatta qul iqra bi ummul qur'an aqra bi ummul qur'an am la min shiddat takhfif. Disebutkan di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai beliau mengatakan Nabi ketika melakukan dua rakaat sebelum subuh itu beliau membaca Al-Fatihah atau enggak ya? Membaca Al-Fatihah aqra'a biumul Qur'an atau tidak? Kenapa? Min syiddati takhfif. Karena begitu ringannya, begitu pendeknya beliau menyingkat dua rakaat qabliyah subuh. Adapun tuma'ninah tentu hukumnya rukun, lebih dari wajib. Siapa yang tidak memenuhinya maka sholatnya batal. Kalau ini takhfif saja, tidak begitu dilamakan. Dan ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan kita ngeyel, mbok nak sholatnya lebih dawa, lebih suwe, lebih main. Apa jawabnya? Itu kalau sholat malam. Ya seperti itu. Panjang bacaannya, tartil bacaannya, rokaatnya banyak. Ya. Tapi kalau qabliyah subuh, Nabi dalam melakukannya malah justru meringankannya. Maka kita pun mengikuti Nabi meringankannya. Walaupun kebiasaan kita ringan karena faktor hafalan kita yang pendek. Ya antar kul huwallahu ahad atau inna atina kal kautsar. Ada yang lebih pendek lagi? Hadirin majelis, kali ini niatannya beda. Saya memang biasa sholat qabliyah subuh pendek. Tapi kali ini karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam agar mendapatkan pahala pendeknya sholat qabliyah subuh. Bisa sih memperpanjang, bisa. Ya, tapi anu ora tahu, Pak. Dawa-dawa kok ngapung, pendek juga malah sunnah. Gitu. Maka kita memperpendek dua rakaat qabliyah subuh. Kesimpulan yang kedua, kata Syekh, annau yusannu fiha qira'atun mu'ayyanatun qabliyah subuh, itu ditentukan suratannya. Ini menunjukkan keistimewaan. Suratannya imma suratul kafirun fi rakaatil ula atau suratul ikhlas fi tsaniyah. Yang pertama pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad suratul ikhlas. Atau pada rakaat yang pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina surat al-baqarah wa qul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ternyata mandan dawa juga nge pake cewek malah justru lebih ringkas lagi ya, karena hafalannya cuman mumungan, Pak. Ya yani maratan hadha wa maratan hadha. Yang ketiga, meminha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in min an-nawafil yani rawatib salawat ashadda ta'ahudan minhu. ala rakaatay al-fajri yata'ahaduhuma alaih salatu wassalam. Nabi alaih salatu wassalam tidaklah beliau memperhatikan betul-betul salat-salat rawatib melebihi beliau sangat-sangat perhatian dan menjaga daripada dua rakaat sebelum salat subuh. Beliau hatta dalam keadaan safar, beliau tetap melakukannya, witir dan dua rakaat sebelum subuh. Sampai pun dalam situasi perjalanan. Kita tahu ya kaum muslimin, zaman dulu perjalanan itu butuh waktu. Anak naik unta lama. Sekarang ini pakai motor, pakai mobil, lebih cepat. Artinya memungkinkan sekali untuk seorang lebih lagi memperhatikan qobliyah subuh. Melakukan qobliyah subuh. Memperhatikannya karena Nabi sangat-sangat memperhatikan keberlangsungan dua rakaat sebelum subuh. Kalau tadi Nabi alaihissalatu wassalam bahasa beliau, lau asbahtu masbahtu, kalau aku lebih pagi lagi daripada ini, la rakaatuhuma, aku akan tetap melakukan dua rakaat sebelum subuh. Ingat, posisi beliau imam. Posisi beliau imam. Nabi ada. Bilal adzan, nunggu. Nabi ada. Bukan sedang safar. Maka Bilal menunggu. Imamnya Nabi alaihissalatu wassalam sampai pagi. Seperti ini nih, sudah pagi. Nampak. Ini bukan ghalas lagi. Orang dari jauh sudah nampak wajahnya. Coba jenengan tinggal di pak niku pak. Bingung jenengan. Lihat ke belakang. Itu sudah pagi. Tapi masih subuh. Kenapa? Karena matahari belum muncul. Kalau aku pagi daripada ini, kata Nabi, aku akan tetap sholat dua rakaat sebelum subuh. Niku Nabi pak, imam. Nek lo panjenengan makmum, aku akan tetap sholat qobliyah subuh. Lah subuhnya mau jam 4:30 rika mereka tangi. Kemudian melakukan dua rakaat sebelum subuh. Ngetepet masjidnya serampung. Aku nyontoh Nabi. Ini salah rika pak. Nyontoh Nabinya. Berangkat ke masjid di pagi hari. Karena engkau makmum. Begitu mendengarkan azan langsung qobliyah subuh. Di rumah boleh, di masjid boleh. Yang paling afdal di rumah. Tapi kadangkala naik wis nang omah urusane beda maning. Khawatir tidak salat malah justru kalau di rumah qobliyah atau ba'diyah, maka pentingkan salat di masjid ketika engkau memang tidak bisa salat qobliyah atau ba'diyah di rumah. Berangkat ke masjid. Tunaikan dua rakaat qobliyah subuh. Kemudian kau menunggu. Jeda waktu penantian. Kita sholat qobliyah subuh duduk. Sampai waktu qomat. Ini engkau ditulis sebagai orang yang melakukan ibadah sholat. Ya, Nabi menyebutkan. Hatta idza dakhalal masjidah. Kana fi sholati ma kanati sholatu yatahbisu. Seorang apabila sudah masuk ke dalam masjid dan dia menunggu ditegakkannya qomat, maka dia dicatat sebagai orang yang sedang melakukan ibadah sholat walaupun dia duduk sampai qomat. Bisa dipahami? Selama memang dia tidak keluar rumah, tidak keluar masjid dikarenakan menunggu sholat ditegakkan dengan berjamaah. Yang berikutnya, keistimewaan yang berikutnya, sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahuma khairum minad dunya wa ma fihima wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi boten berarti jenengan gada pikiran nah kayak gue aku qobliya subuh bae lah. Subuhane ora usah. Wis entuk dunia beserta isinya iki. Yo niku ngawur niku Pak. Salat yang wajib tentunya lebih baik, bukan lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada salat yang sunnah. Engkau melakukan salat yang wajib tanpa melakukan salat yang sunnah tidak berdosa. Tetapi kalau seorang di antara kita melakukan yang sunnah meninggalkan yang wajib berdosa. Bahkan menyebabkan yang sunnah tertolak karena dia meninggalkan yang wajib. Ya. Orang yang meninggalkan salat yang wajib disebutkan hukumnya kafir walaupun dia salat qabliyah ba'diyah ditolak karena kekafirannya. Ini menurut salah satu pendapat dari dua pendapat pendapat ulama. Yang kelima, keistimewaan yang kelima, anna nabiyya alaihi salatu wassalam lam yakun yadahuma hadaran wala safaran. Nabi alaihi salatu wassalam beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh hadaran atau safaran, dalam keadaan beliau mukim atau ketika beliau sedang safar. Tetap beliau menjaga keberlangsungannya memperhatikan dua rakaat qobliyah subuh di saat beliau mukim, hadir di tempat di Madinah ataupun ketika beliau sedang safar. Kullu hadza tatamayyaz bi sunnatul fajri. Ini semuanya lima yang tadi disebutkan di atas menunjukkan Nabi mengistimewakan salat dua rakaat sebelum subuh daripada salat-salat sunnah yang lain. Ini perbandingan antara salat sunnah dengan salat sunnah. Bukan salat sunnah dengan salat yang wajib. Kalau yang wajib ya tentu Pak. Wajib kok. Ini perbandingan antara salat rawatib yang ada. Fayamighil insan qala Syekh Ibnu Taimin, berkata Syekh Ibnu Taimin, an yahafadha 'alayha wa yahrasu 'alayha hadaran wa safaran. Wa idza fatathu qabla salat falyusallihima ba'daha imma fi nafsil waqti wa imma ba'da irtifai syams qida rumhin. Memperhatikan di sini. Hendaknya setiap kita memperhatikan dua rakaat qabliyah subuh. Apabila luput fatadhu, apabila dia terlambat datang ke masjid sudah qomat, di rumah belum qabliyah subuh. Pripun Pak? Maka Syekh menyebutkan kalau demikian adanya falisalihima ba'daha, maka hendaknya dia sholat qobliyah subuh setelah subuh. Milih di antara dua waktu. Yang pertama, imma fi nafsil waqti, milih yang pertama pada waktu itu juga. Maksudnya apa? Setelah kita selesai salat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, di waktu itu juga. Engkau berdiri mencari tempat, bergeser sedikit kalau ada tempat yang luas, tempat cari tempat yang luas. Dua rakaat qabliyah subuh di qadha, setelahnya ditunaikan setelah subuh. Ini khusus dua rakaat sebelum subuh. Atau pada waktu yang kedua. Waktu yang kedua kata Syekh, wa imma ba'da irtifa'i syams qida rubhin. Ada yang mengatakan nanti dilakukannya setelah matahari terbit seukuran satu tombak. Yani sudah masuk waktu syuruq. Isyraq sudah tulu' syams, sudah lebih daripada tulu'. Kalau waktu tulu' dilarang untuk kita sholat, ya, maka kita tunda pelaksanaan sholat syuruq setelah betul-betul memastikan matahari terbit. Nah, di saat itu kita melakukan dua rakaat. Dua rakaat qabliyah subuh. Nah, dua rakaat qabliyah subuh. Kalau memungkinkan untuk apa namanya, khawatir lepas naik bar subuh baling rumah, urusannya selain maning pak, pikirannya bapak jenengan naik tang rumah mikir sholat pun boten, sholat engko naik isadan, nah, pikirannya taktik nopo nyapu, nopo ngasih piring, nopo masak apa jalan-jalan. Maka dilakukan qabliyah subuh, jika lo terlambat, langsung ditunaikan setelah sholat subuh selesai. Fi nafsil waktu. Di waktu itu. Bagaimana kalau kita lupa? Kita belum qabliyah subuh, kemudian kita masuk masjid qomat, langsung sholat subuh. Kita sudah zikir, selesai zikir, kemutan. Oh, burung qabliyah ya. Oh, eman-eman. Langsung Allahu Akbar. Boleh. Di nafsil waktu, jadi di waktu masih waktu subuh. Adapun waktu yang kedua, waktu di luar salat subuh. Ketika matahari sudah terbit, sekitaran satu tombak. Ya, ini nampak mataharinya terlihat di atas genteng-genteng rumah-rumah kaum muslimin. Keterangan berikutnya dari Syekh, wa dzakarat Aisyah tu anna nabiyya kana la yada' arba'an qabla dhuhri, lakinnahuma bitaslimatain. Nabi disebut oleh Aisyah tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Lan dhuhra ratibatuhuma 6 rakaat. Karena salat zuhur rawatibnya itu 6 rakaat. 4 rakaat arba'un qablaha wa tsnatani ba'daha. 4 rakaat setelah doa. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Fa yamghi lana an nuhrisa 'ala ma kan nabi yahrisu 'alaihi. Maka hendaknya kita bersemangat melakukan amalan yang Nabi bersemangat melakukannya, wa naqtadi bi sunnatihi mastata'na, dan untuk kita mengikuti mencontoh sunnah-sunnah beliau semampu kita. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami bacakan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang masuk pada bab baru, bab takhfif rakaatil al-fajr. وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما وبيان وقتهما. Bab tentang perintah diringankannya salat subuh dan penjelasan apa yang dibaca ketika salat, saya ulangi, qabliyah subuh ya, rakaatil fajr, bukan qabliyah lagi tetapi 2 rakaat salat subuhnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang tadi? Iya. Tapi masih dari waktunya, masih di waktunya fi nafsil waqt, yaitu masih waktu subuh. Masih waktu subuh. Zikir pada salat itu juga utama. Maka dilakukan zikirnya pada salat fardu, bukan zikirnya pada salat sunnah. Zikir kemudian melakukan qabliyah subuh setelah zikir boleh. Itu tidaklah ada permasalahan di situ. Dengan bahasa fi nafsil waqt, di waktu itu, yakni di waktu masih salat subuh, atau dilakukan di luar waktu subuh setelah matahari terbit. Begitu. Boleh, Pak? Nah, boleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.